kami padamu, ya Rasul, rindu tiada terperi. Berhabar jarak darimu, ya Rasul, serasa di kau di sini. Ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga, dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja. Di sini di kau.